Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qawluhu at-tamaim. Masih ingat kita sedang menerangkan hadis Rasulullah SAW tentang innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirk. Sesungguhnya ruqa dan tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ruqa adalah ruqyah-ruqyah, jampi-jampi. Sedangkan tamaim dari tamimah-tamimah. Sedangkan tiwalah dari kata tiwalah yang bermakna jimat atau pengasihan. Yang membuat seseorang laki-laki suka pada perempuan atau perempuan suka pada laki-laki. Sudah dikatakan dengan tiwalah. Intahayna minar ruqa. Intahayna min makna ar-ruqa. Bahwa ruqyah ada dua macam. Ada yang diperbolehkan, ada yang haram. Yang diperbolehkan adalah ma kana minal qur'ani wa ma kana min ahadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'mur bihi, maka itu tidak mengapa. Yang kedua adalah yang haram, apa-apa yang mengandung kesyirikan di dalamnya atau dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham, maka jampi-jampi seperti itu haram karena dikhawatirkan ada kesyirikan di dalamnya. Qala at-tamaim. Adapun tamaim, berkata musannif rahimahullah, syai'un yu'allaq 'alal aulad 'anil 'ain. Tamaim adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk melindungi dari 'ain. Wal 'ainu haqq. Al 'ain adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Seseorang yang melihat anak kecil dan memiliki mata yang hasad atau memiliki mata yang tajam, maka dia dikhawatirkan menyebabkan anak itu sakit, bahkan sampai meninggal hanya karena dilihat saja. Sehingga dianjurkan untuk melindungi atau menjaga anak-anak kita dengan zikir. Apa zikir yang diajarkan? U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min ainin lammah. Aku perlindungkan engkau, ini kepada anaknya, dipegang kepalanya. Aku perlindungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahammah, dari syaitan-syaitan dan dari binatang yang jelek atau dari sesuatu yang berbahaya. Wa min ainin lammah, dan dari mata yang hasad. Ini kalimat ainin lammah itulah yang dimaksud akan bisa membuat seseorang terkena bala bencana. Tetapi di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, sebelum diajarkan dengan ajaran sunnah, mereka memperlindungkan anaknya dari mata dengan berbagai macam kalung-kalung jimat. Kalau zaman sekarang biasanya kalungnya seperti bantal hitam. Hah? Yang anehnya justru banyak dijual ketika merayakan maulid Nabi. Padahal dilarang oleh Nabi. Padahal dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dikatakan innar ruqa wat tamaim wa tiwalah syirik. Justru mengingat Nabi dengan kesyirikan, dengan menjual barang-barang syirik. Ini keanehannya di situ. Qala al-khalkhal at-tama al-khalkhali at-tamaim jam'u tamimah. Kata al-khalkhali, yang namanya tamaim bentuk jamak dari tamimah. Wahia, dan tamimah itu adalah ma yu'allaq bi'anaqis sibyan, apa yang biasa dikalungkan di leher-leher anak kecil. Min kharazatin wa idham, apakah dari kerang-kerangan atau dari tulang belulang. Alasannya lidaf'il 'ain, untuk menolak bala atau menolak bencana yang disebabkan oleh mata-mata manusia. Wa hadha manhiyun 'anhu, dan cara seperti ini dilarang. Li'annahu la dafi'a illa Allah, karena tidak ada yang bisa menolak bencana, enggak ada yang bisa menolak mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yutlab daf'ul mu'diyat illa billah, dan tidak boleh mencari perlindungan dari berbagai macam gangguan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mencari perlindungan dari berbagai macam mara bahaya kecuali kepada Allah au bi asma'ihi wa sifatih, atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti manggil ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, meminta perlindungan. Atau dengan sifat-sifatnya, menyebutkan sifat-sifat Allah, dan boleh menyebutkan termasuk berlindung dengan sifat-sifat Allah, yaitu kalamullah. Aku berlindung dengan kalamullah, ucapan Allah. Dalilnya apa yang kita sebutkan tadi, dari doa yang diajarkan untuk memperlindungkan anak kecil, disebutkan dengan kalimat a'udzuka, aku perlindungkan engkau, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah apa ini? Di antara sifat-sifat Allah Taala. Karena Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki kalimat-kalimat, maka kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang diajarkan untuk orang yang sakit, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Boleh enggak? Bukan kepada Allah tapi kepada kemuliaannya. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Itu disuruh oleh Nabi, bukan hanya boleh. Dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kemuliaan Allah adalah sifat Allah. Berlindung dengan sifat Allah sama dengan berlindung pada Allah, tidak berbeda. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan dengan kekuasaan Allah. Qudrah, kekuasaan. Berarti boleh berlindung kepada Allah, bukan boleh, diharuskan berlindung kepada Allah atau dengan asma'ihi atau dengan sifat-sifatnya. Qala al-musannif rahimahullah, lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf. Tetapi kalau yang digantungkan, kata musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau digantungkan adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an atau sesuatu dari Al-Qur'an, maka dibolehkan oleh sebagian salaf, tidak seluruhnya, sebagian salaf. Wa ba'dhum lam yurakhas fi, dan sebagian salaf yang lain tidak memberikan keringanan dan tidak boleh, berpendapat tidak boleh. Wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu, dan menganggap bahwa itu tetap dilarang walaupun yang digantungkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya yang berpendapat tidak boleh adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadirin a'azakumullah. Siapa sahabat yang katanya atau salaf yang membolehkan? Ada beberapa sahabat atau beberapa ulama yang membolehkan dengan alasan. Beberapa sahabat menggantungkan tulisan di leher anak-anaknya, tulisan Al-Qur'an. Tapi ternyata setelah dilihat riwayatnya dan hadis-hadisnya, bukan untuk jimat. Jadi pendapat pertama tadi lemah, yang menyatakan kalau Quran boleh digantung di leher dan sebagainya, itu salah. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas pada anak-anaknya bukan untuk perlindungan, bukan untuk jimat sama sekali, tetapi untuk mengajari anak-anaknya menghafal Al-Quran, sehingga dikalungkan di lehernya satu lauhah, satu papan tulis kecil bertuliskan ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka ketika dia main, mereka melihatnya kembali, sampai ketika hafal, diganti, dihapus tulisan yang baru. Dan itu tidak berkait dengan pembahasan kita, tidak berkait dengan pembahasan kita, karena itu hanya mendidik mereka untuk menghafal Al-Quran dan kemudian menggantinya ketika mereka sudah hafal. Demikian barakallahu fikum. Maka yang namanya jimat-jimat, apakah dari Al-Quran ataupun bukan, tidak boleh. Kalau bukan dari Quran sudah jelas haramnya. Kalau dari Quran kenapa enggak boleh? Karena tidak ada contohnya. Satu-satunya yang mereka anggap sebagai contoh ternyata itu tahfidz. Tahfidz Al-Quran kepada anak-anak, untuk menjadikan anak-anak menghafal Al-Quran, bukan untuk jimat-jimat. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak mencontohkan dan tidak menyuruh. Hasan al-Husain cucunya tidak dikalungi dengan kalung-kalung jimat sama sekali. Walaupun dari Quran, tidak ada. Tidak ditempelkan di leher-leher anak-anak, tidak dijadikan hiasan di dinding, tidak di pintu masuk, tidak di pintu belakang. Sekarang kan di pintu masuk ada, di pintu belakang ada. Tidak, semuanya itu tidak dicontohkan sama sekali. Kecuali kalau engkau ingin menghafal, maka di kamarmu ada tulisan, papan tulis ayat, setiap kamu tidur melihat, sudah hafal diganti lagi dengan surat baru, itu istihad kalian untuk menghafal, silakan. Tetapi kalau dijadikan sebagai perlindungan, pintu belakang harus dikasih ayat kursi supaya enggak masuk dari belakang, oh barangkali masuk dari depan, ditempel di pintu depan, ayat kursi, oh mungkin dari atas, tutup dari atas dengan ayat kursi lagi. Ini tidak ada contohnya, barakallahu fikum. Yang diajarkan adalah bacalah ayat kursi di pagi hari, akan dilindungi sampai sore hari. Dan bacalah di sore hari, akan dilindungi sampai pagi hari. Dan siapa di antara kalian yang berbaring di pembaringannya, bacalah ayat kursi. Itu diajarkan. Bukan kemudian dijadikan sebagai rajah-rajah yang ditempel di pintu depan untuk ngusir jin katanya. Qunibirina'azakumullakum muslim yang sahurmati. Ini perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Kembali kepada kitab. Qala i'lam anna al-ulama min as-sahaba wa at-tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liq at-tamaim allati min al-Qur'an. Ketahuilah bahwa para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in ada perbedaan tentang boleh atau tidaknya menggantungkan jimat kalau dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa asma Allah wa sifatih, atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faqala ta'ifatun, satu kelompok berkata, yajudu dhalik, boleh. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Abdullah ibn Amr ibn As. Dan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ternyata mentahfidz anaknya. Mendidik anaknya untuk menghafal Quran. Wa huwa zahirun, ma rawa'an Aisyah. Dan itu diriwayatkan dari Aisyah. Qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah. Wahamul hadis alat tamaim alati fiha syirk. Maka kata mereka, kalau tidak dikatakan Nabi dengan kalimat syirik, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirik, sesungguhnya jimat-jimat adalah syirik. Kenapa kok sahabat membolehkan? Kata mereka, berarti yang dilarang yang ada syiriknya. Kalau tidak ada syiriknya tidak apa-apa. Ini kata pendapat pertama. Wa qala ta'ifatun, sedangkan pendapat yang kedua dari para ulama, la yajuzu dzalik, tidak boleh. Walaupun dengan Quran. Dan ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa huwa zahirun aw zahiru qawli Hudzaifah aw zahir qawli Hudzaifah. Dan itu adalah yang tampak dari ucapan Hudzaifah. Dan Uqbah bin Amir bin Ukaib. Wabihi qala jama'atun min at-tabi'in, dan ini juga yang dipegang oleh sekelompok dari para tabi'in. Di antaranya sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, artinya murid-muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan juga Ahmad fi riwayah. Dan dipilih pula pendapat ini oleh kebanyakan para ulama dari mazhabnya. Wa jazima biha al-muta'akhirun, bahkan ditegaskan oleh para ulama belakangan. Wahtajju bihadzal hadits wa ma fi ma'na, dan mereka berhujjah berdalil dengan hadis ini dan hadis-hadis yang sejenis ini. Hadis yang mana? Hadis yang sedang dibahas. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan tiwala adalah syirik. Nabi tidak mengatakan dalam Al-Qur'an atau dalam Al-Qur'an. Tidak boleh. Apalagi sekarang, walaupun katanya dari Quran, ternyata dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Saya pernah membuka salah satu jimat-jimat yang seperti bantal hitam yang dijual di pasar-pasar yang katanya untuk perlindungan. Pernah saya buka dan saya lihat isinya. Ada seperti gabah-gabah beras dicampur dengan sebuah rajah tulisan katanya dari Quran. Ini isinya dari Quran. Saya lihat isinya. Ternyata tulisan Bismillahirrahmanirrahim tetapi dirusak. ba, kemudian sin, mim, kemudian alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, kemudian lam, lamnya banyak. Habis itu ha. Apakah itu lafaz Allah atau bukan? Bukan. Apakah ini bismillah? Ini bukan bismillah. Bismillah. La la la la la la la la. Ini malah kurang aja. Ini permainan dan ini istihza. Istihza bil Quran. Merusak kalimat bismillah. Dan dibikin bersilang-silang. Setelah bismillah di sini, kemudian ke bawahnya juga lam. Kemudian ha juga. Kemudian ada ba juga di sininya. Kemudian sin. Kemudian mim. Jadi dari sini katanya bismillah, dari sini juga bismillah. Disilang-silang begitu. Raja-raja itu barakallahu fikum sudah sering saya lihat adalah merusak lafaz-lafaz bismillah, merusak lafaz-lafaz Allah, merusak lafaz-lafaz Al-Qur'an. Maka itu lebih jahat lagi daripada jimat-jimat yang biasa. Di sana ada kesyirikan. Tapi di sini kesyirikan plus istihza, memperolok-olok ayat Al-Qur'an. Artinya jangan hanya percaya, oh dalamnya Quran ini, tidak apa-apa. Karena sebagian ulama salaf membolehkan kalau dalamnya Al-Quran. Bukan. Apakah betul Al-Quran? Ima Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dicampur dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, kalimat syirik. Maka la'in asyrak talayah batana amalu. Kalau ada syiriknya, gugur semua yang lain. Amalan-amalan salah yang lainnya, dikir-dikirnya gugur semua. Apalagi ternyata lafad-lafad bismillahnya atau ayat kursinya dirusak. Diganti-ganti hurufnya, ditambah-tambah hurufnya, ila akhirihi. Fahadha laisa minal Qur'ani fi syai. Dan itu tidak sama sekali dari Qur'an. Itu bukan Al-Qur'an. Kembali kepada kita. Qultu wa hadha huwa sahih. Kata Syekh Abdurrahman yang mensyarah, maka pendapat kedua inilah yang sahih. Pendapat yang menyatakan tidak boleh. Karena enggak ada contohnya. Wahtajju bihadzal haditsi wa ma fi ma'na. Mereka berdalil dengan hadis ini dan apa yang semakna. Wa hadza huwa sahih, dan ini yang benar, li wujuhin thalatha. Yang menyatakan tidak boleh itu adalah yang lebih sahih, yang lebih benar pendapatnya, karena di sana ada tiga sisi. Yang tazhar lil mutaammil, yang akan tampak bagi setiap orang yang memperhatikan. Berarti tidak bolehnya karena tiga sisi, tiga alasan. Alasan pertama, al-awwal, umumun nahi. Alasan pertama, keumuman larangan. Walam mukhassus lil umum. Kalau larangannya umum, kemudian kamu khususkan, itu kalau yang syirik, yang ada kalimat syiriknya, kalau yang enggak apa-apa. Sebentar. Ini hadis am. Apakah ada pengkhususnya? Kalau tidak ada pengkhususnya, kembali kepada hukum asal. Al-umum yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Yang umum diberlakukan sesuai dengan keumumannya. Kecuali kalau ada pengkhususnya. Apa ada pengkhususnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal. Yaitu hadis umum, semua jimat tidak diperbolehkan. Baik. Yang kedua, asani saddud dzari'ah, menutup pintu kejelekan. Saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Fa innahu yufdi ila ta'liq ma laysa kadzalik, karena akan membawa kepada jimat-jimat yang tidak seperti itu. Kalau dari Quran boleh, maka semua penjual-penjual jimat, dukun-dukun akan berkata, ini juga Quran, ini juga Quran, ini juga Quran. Mereka masukkan berbagai macam ayat-ayat yang seakan-akan itu ayat, ternyata dicampuri dengan kesyirikan. Mereka terbawa dalam kesyirikan-kesyirikan karena apa? Karena menyatakan bolehnya kalau dari Quran, akhirnya terseret pada apa yang ternyata bukan Quran. Maka harus tutup pintunya. Bagaimana cara menutup pintunya? Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan. Jangan pakai jimat apapun. Selamat kamu. Kalau minta pada Allah, ya doa. ingin perlindungan, minta pada Allah. A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbul Falaq, aku berlindung kepada Rabbun Nas. Jangan pakai jimat-jimat. Ayat Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, diamalkan, bukan untuk jimat. Ayat Al-Quran untuk dibaca, dipahami, dikerjakan, diamalkan, bukan untuk hiasan dinding, bukan untuk jaga pintu, bukan untuk mengusir jin. Kalau mengusir jin, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah di rumahmu. Kata Nabi, syaitan akan lari dari rumahmu. Bagaimana kalau tidak dibaca tapi ditulis, kalau ditempelkan di dinding, cukup? Ya Rasulullah, aku malas membaca, nempelin aja ya. Alhamdulillah. Para sahabat bukan tidak bisa menulis, sebagian mereka bisa menulis. Tapi ada yang menulis, oh daripada baca lama-lama tulis saja, tempel di tembok. Tidak ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sangat jelas Alhamdulillah. Itu alasan apa? Yang kedua. Alasan yang kedua. Alasan pertama, karena larangannya umum, tidak ada pengkhususnya, maka tetap dalam keadaan umum semua jimat. Yang kedua, menutup pintu kejelekan, karena khawatir kalau memakai jimat-jimat yang katanya Al-Quran, terseret, terseret, terseret, ternyata Al-Quran yang sudah dirusak, Bismillah yang sudah dirubah-rubah, ternyata ini, ternyata itu. Alasan ketiga, Al-Thalith, anahu idza ulqa fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq. Alasan ketiga, kalau dijadikan jimat, dimasukkan dalam kain hitam, kemudian dikalungkan di anak-anak, maka niscaya akan membawa pada penghinaan terhadap Al-Qur'an. Namanya anak kecil dan enggak tahu itu isinya apa. Mungkin kena najis, mungkin kena kotoran, mungkin jatuh keinjak, mungkin segala macam. Maka akan terseret pada perkara ihana, menghinakan Al-Quran. Bihamlihi ma'ahu fil hal, qada'il hajah. Misalnya dibawa ke kamar mandi, dibawa ke WC, jatuh lagi di WC. Astagfirullah, astagfirullah. Hati-hati. Berarti termasuk di dalamnya yang diikatkan di pinggang, itu kan tadi dikalungkan. Sama juga jimat yang diikatkan di pinggang, katanya untuk kekebalan. Alhamdulillah, para sahabat terkena pisau, terkena tombak, terkena pedang, mereka berdarah, gak kebal. Padahal mereka orang-orang saleh, muttaqun, mereka awliya Allah, mereka wali-wali Allah. Bagaimana azakumullah, apa yang ada pada mereka adalah lebih afdal daripada apa yang ada pada dukun-dukun. Apa yang ada pada salaf lebih afdal dari apa yang ada pada mereka, para tukang-tukang sihir. Tetapi menamakan sihirnya sebagai karamah. Ini karamah. Lihat kita bisa kebal. Lihat kita bisa sholat di atas air. Lihat kami bisa terbang. Kami sholatnya di Mekah. Karamah. Karamatul awliya. Kewalian kamu lebih tinggi mana dengan kewalian para sahabat? Lebih tinggi mana dengan kewalian Rasulullah SAW? Hah? Kamu mengatakan kamu lebih wali, lebih tinggi dari Nabi? Bisa kufur kamu. Kalau dia punya iman, pasti akan berkata, ya jelas enggak. Jelasnya di bawahnya Nabi. Tapi Nabi enggak kebal. Nabi terkena batu. Lempengan besi dari baju besinya masuk ke pipinya. Berdarah. Luka. Apakah kalian lebih hebat dari Nabi sehingga bisa kembali? Kalau saja itu adalah suatu yang benar-benar karamah, maka yang lebih pantas mendapat karamah adalah mereka, para awliya Allah. Mereka para sahabat dan Rasulullah SAW. Dalam jihad fisabilillah, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Apakah kaum muslimin terbunuh? Terbunuh. Selalu setiap jihad, ada korban-korban yang mendapatkan syahid, terbunuh. Ini sangat jelas sekali bahwa cara-cara mereka bukan dari Islam fi syai, bukan dari agama, bahkan bukan karamah. Itu sihir dikasih nama karamah. Katanya ini ilmu putih. Kalau ilmu hitam haram. Hitam yang jahat. Kalau kita ilmu putih, untuk kebaikan. Dan pakainya ayat-ayat Al-Quran. Mana? Lihat ayat-ayat Al-Quran. Ternyata bismillahnya dirubah, diganti. Ba-nya sekian kali, alifnya sekian kali, ha-nya sekian kali. Ini kejahatan. Kurang ajaran pada ayat Al-Quran dan pada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya jin-jin tadi senang dan kemudian mewujudkan dalam bentuk tipuan-tipuan, bukan hakiki. Saya bisa menahan pukulanmu, kata satu orang. Ini sihir? Oh bukan, ini latihan nafas. Pukul saya. Dari jarak jauh, semakin dekat. Ini kejadian di depan mata saya. Pukul, semakin dekat. Semakin dekat, semakin berat. Dia cuma nafas saja. Khamilina azakumullah. Itu santri yang disuruh. Sampai dekat begini, gemeter-gemeter gak bisa. Waktu itu ada ustaz kita, kalau enggak salah ustaz Lukman malah. Saya mukul. Pukul sampai sudah dekat, tinggal dipukul saja. Teruskan? Jangan. Sayang itu, harusnya terus ke dulu. Setelah berdarah mukanya baru ditanya, gimana? Kok enggak bisa ditahan? Sayangnya enggak dilanjutkan. Khamilina azakumullah, apa jawaban dia? Antum gak konsentrasi Ustaz. Orang berantem suruh konsentrasi. Ngapain? Berarti itu adalah sesuatu yang direncanakan, yang diatur dengan berbagai macam penipuan-penipuan jin. Alhamdulillah. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Islam mengajarkan untuk berdoa pada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah. Meminta kemenangan kepada Allah. Meminta kekuatan kepada Allah. Meminta keselamatan dari Allah. La ilaha illallah, enggak ada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak kita sembah, kita ibadahi, enggak ada yang berhak kita berdoa kepadanya kecuali Allah. Ini tauhid, dari ini ajaran Islam. Kalau ajaran seperti kalian wahai tukang-tukang sihir, ajaran seperti kalian main kebal-kebalan dengan berbagai macam syurut, syarat-syarat, harus puasa muti, puasa mati geni, harus gak makan ini, gak makan itu. Harus menjaga ini, menjaga itu. Itu bukan ajaran Islam. Ajarannya mereka. Kaum Hindu juga bisa. Kaum Nasrani juga bisa. Kaum semua bisa. Yang berjalan di atas api. Yang biasa di beberapa pondok-pondok pesantren di Cirebon ini. Unjuk rasa. Mempertontonkan dengan ria. Kami bisa berjalan di atas api. Ternyata Nasrani juga bisa. Orang-orang Hindu di India juga bisa. Ternyata orang-orang kafir juga bisa. Kok sama kalian dengan mereka? Membanggakan kami bisa melakukan sesuatu yang luar biasa karena kesolehan kami. Nasrani juga begitu. India juga begitu. Maka itu bukan keistimewaan apa-apa. Semua yang bisa kerjasama dengan jin, mereka bisa. Tetapi tidak akan bisa, gak akan mampu melawan tauhid la ilaha illallah. Gak akan mampu. Gak akan bisa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditantang oleh tukang sihir untuk sama-sama masuk dalam api. Aku berdoa kepada Allah, sedangkan kami berdoa kepada, kami berusaha dengan apa yang kami bisa, kata si tukang sihir ini. Ditantang begitu. Karena tauhid beliau kuat, yakin kepada Allah, iya, boleh. Sekarang kamu mandi, saya mandi. Supaya jangan ada zat-zat yang mungkin melindungi dari api dan sebagainya. Mandi dan dibuktikan bahwa kamu betul-betul bersih di badannya, tidak ada apapun. Mari kita sama-sama masuk dalam api. Gak mau. Oh kalau gitu saya gak mau. Kenapa? Kata Syekhul Islam. Kalau memang benar-benar engkau memiliki kekuatan, kenapa gak mau? Ternyata kekuatannya dari cara-cara trik-trik sulap dan trik-trik sihir. Sihirnya dengan bantuan jin. Kalau disiram dengan air, lari jinnya. Syaitan diciptakan dari api dan takut dengan air. Kalau dengan zat-zat trik-trik sulap di badannya yang anti api, dengan disiram air, hilang zat itu. Maka dari sisi enggak bisa, dari situ enggak bisa. Enggak berani. Kalau bin a'azakumullah, itu menunjukkan kalau memang mereka bukan hakiki, hanya permainan-permainan saja, memiliki kekuatan-kekuatan. Berarti tiga alasannya. Apa yang pertama? Yang menunjukkan bahwa jimat walaupun dengan Quran tidak boleh. Alasan pertama, karena larangannya umum, tidak menyatakan dari Quran atau dari selain dari Quran. Pokoknya semua jimat tidak boleh. Yang kedua, menutup pintu kejelekan. Karena khawatir jika dibolehkan, akan menyeret pada perkara-perkara yang dikira Quran padahal bukan Quran. Yang ketiga, akan menghinakannya. Apalagi anak-anak yang dikalungi dengan kalung-kalung ayat Al-Quran, akan menghinakannya. Naam, dibawa ke kamar mandi, dibawa ke sana kemari, atau mungkin lepas atau jatuh keinjak-injak dan sebagainya. Jangan. Jangan memakai jimat-jimat seperti itu. Apa yang keempat? Ada gak alasan keempat? Ada alasan keempat? Gak ada contohnya. Gak ada anak-anak sahabat pakai kalung-kalung seperti itu. Nah, sudah dikatakan tadi, kalau apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Auf, ternyata papan tulis kecil, dan itu bukan anak kecil sekali, anak yang sudah bisa baca, dikalungkannya untuk pembacanya ketika dia bermain sampai kemudian hafal. Di beberapa cetakan-cetakan kitab tauhid ada riwayat tadi dalam mutnadnya. Di saya enggak ada. Di beberapa cetakan-cetakan ada. Bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Barakallahu fikum. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.